basah-basah seluruh tubuh. Ah, menyentuh kalbu. Manis, manis, manis, manis madu. Ah, menyentuh syahdu. Basah diri ini, basah hati ini. Kasih dan sayangmu menyirami hidupku. Bagaikan mandi madu. Mandi madu. Di mana?